dengan air mata hari-hari ku lalui dengan hati luka. Tak pernah aku bayangkan kalau kita berpisah, janji sehidup semati yang kita ingkarkan. Ini ternyata terjadi berlaku sebaliknya, karena diriku terbaring sakit dan tak berdaya. Tinggallah aku sendiri rasa dalam kesepian, menunggu saat datangnya sembuh atau kematian. Dengan air mata tak pernah aku bayangkan kalau kita berpisah, janji sehidup semati yang kita ikrarkan. Seperti biasanya, namun semua itu hanya tinggal mimpi. Sedangkan dirimu entah di mana kini. Pernah aku bayangkan kalau kita berpisah, janji sehidup semati yang kita ikrarkan. Hari-hari ku lalui dengan air mata, tak pernah aku bayangkan kalau kita berpisah. Ini ternyata terjadi berlaku sebaliknya. Tinggallah aku sendiri pasrah dalam kesepian, menunggu saat datangnya sembuh atau kematian. Hari-hari ku lalui dengan air mata, hari-hari ku lalui dengan hati.